Kecamatan Mbah Erman di Desa Kebun Sari sudah gelap gulita karena entah rembulan sudah tertutupi asap tebal. Roger. Aiko. Dari tegak-tegak tangan itu melatih tujuan tak Bye. yang terkait material yang dikeluarkan, utamanya air atau lava, apakah itu mengarah ke selatan atau tidak, mengingat banyak warga saya yang berada di bantaran penyelaran. Ketika rencana DO Porto Kranil, Porto Kranil mengarahi saluran badan dan berada di program dalam aliran lava dari hidroerupsi Gunung Kelut. Akan kami sampaikan ke rekan-rekan yang ada di lantai, dia paling tahu dari perkembangannya. Silakan untuk memberikan sebuah bantuan terbaru. Thank you. misalnya ada menanyakan pengungsian untuk di Balai Kota sudah penuh, di Balai Kota sudah penuh, jadi berikutnya di Gorden Ali yang kita lakukan pagi ini yang punya. Oke, terima kasih. 13 MPO, jadi untuk pengungsian saat ini yang di Balai Kota sudah penuh. Untuk 10 lanjut, oke, kemudian lagi ada 10-14 untuk pengungsian di arah Tanggemara ya, di Gor sebelah selatannya Kebun Raja itu, atau di Aula SMA Negeri 1 ya, di Aula SMA Negeri 1. Betul? Oke, saat ini untuk pengungsian di kota di arah Tanggemara atau Aula SMA Negeri 1 berhubung di Balai Kota sudah penuh. Terima kasih, 13 MPO. Oh. Bye-bye. Material begitu, tadi sebenarnya di pasar lebih cepat kan? Kendari, Tarong, Garung. Wilayah kota sekitar juga mulai hujan kerikil. Orang-orang belum hujan kerikil. Oke, sambil pulang tadi ada yang sudah, ada yang belum ya, di copy termonitor. Ada yang lain, selamat malam. Malam aja 13 MG ya, patah monitor Pak E. Belum terpati, belum ada info. Bagi rekan yang di pendopo, 13 PWM. Jelas. 13 PWM. Belum terkopi, terima kasih. Rekan yang lain, silakan lanjut. Perputaran Garung aman terkendali. Masih belum ada batang aman terkendali. Masih ada. Oke, untuk sarana telekomunikasi, telepon sepertinya sudah mulai sulit untuk rekan-rekan yang menggunakan HP. Harap dihemat baterai, harap dihemat baterainya untuk tetap bisa menyampaikan informasi terkini. Kami dari Pantai Mata Baru, Pak. Bodoyo, kita bundar belum ada hujan kecil maupun masih ada oper. Oke mbak, kalau yang di utaranya belum, mungkin yang di selatannya belum, tapi bisa juga terlewati. Terima kasih, Bodoyo belum. Rekan yang lain, monggo silakan. MGM mengkocokkan orang-orang yang menonton. Oke, 10-20. 10-20 berada di Budak Selapuro. Untung wamin. Ini ngotot 23. Teh mula dikondisikan Budak Selapuro. Lanjut selamat bertugas. Tetapkan padat dan hati-hati. Jaga keselamatan diri. Elang yang lain silakan. Selamat malam. Ed, bikin jalur Ed. Manggil Monik evakuasi Ed. Silakan, 13 RPM. Aparat juga mengkondisikan bersama Bapak Sarko. Oke, selamat bertugas, sukses selalu, tetap waspada, jaga kondisi dan keselamatan diri. Dan yang lain silakan. Menampung 13 OHR apabila nanti antar teman-teman.